Bismillahirrahmanirrahim. Berkata semua saya bin rahimahullahu ta'ala. Bab sahihain, sahihil Bukhari wa Muslim. Ana Aisyata fi bad'il wahyi. Dari Aisyah terkait dengan kisah awal mula turunnya wahyu. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta ja'ahul haq, hingga datang kepada beliau al-haq. Al-haq di sini, kata Syekh rahimahullah dalam syarahnya ini, asy-syara' atau al-Qur'an. Hatta ja'ahul haq, kata beliau, asy-syara' atau al-Qur'an. Wa huwa fi ghar Hira, dalam keadaan beliau sedang di gua Hira. Gua Hira yang masyhur orang-orang Hijaz, dan kalau antum umrah juga disebut dengan Jabal Nur. Ya, masyhur kalangan ahli Hijaz orang sekarang dengan Jabal Nur. Namun kata Muslimin rahimahallahu ta'ala, tasmiyatuhu bismil awal, tapi penamaan dengan nama yang awal yang ada di zaman sahabat, dengan Ghar Hira atau Jabal Hira, itu awla, ahsan. Ketika beliau sedang di Ghar Hira, faja'ahul malak, datang kepada beliau malaikat, al-malak ini al-alam til ahli dihni. Ya, al-alam til ahli dihni. Nanti insyaAllah mutamimah kita akan temui anwa macam-macam al-alam. Yang al-alam bil ahad, al-alam bil ahad itu ada macam-macam. Di antaranya al-alam lil ahli dhihni, artinya sudah maklum di pikiran orang yang baca, ini malaikat-malaikat Jibril. Walaupun tidak sebut malaikat Jibril, sudah maklum malaikat Jibril. Faqala, ikra, bacalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'in, yakni lastu a'riful qira'ah, aku tidak tahu, tidak bisa membaca. Berdakar hadis, wafihi thumma qala, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ila qalihi wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ini sekali lagi dalil bahwasanya awal mula yang turun adalah 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. وفيه ما عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dalam Bukhari Muslim juga dari Jabir, Nabi SAW berkata, وهو يده يحدث عن فترة الوحي, bercerita tentang terhentinya beberapa saat wahyu turun, بين أنا أمشي, tatkala aku berjalan, إذ سمعت صوتا بالسماء, tiba-tiba aku mendengar suara di atas. Wadzakal hadis wa fihi anzarallahu ta'ala, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir ila warjza fahjur. Ini hadis menunjukkan bahwasanya surat Al-Mudaththir itu turun setelah 5 ayat surat Al-Alaq. Ya, karena saya jelaskan kata Rasulullah SAW, setelah lama beberapa saat waktu tidak turun, ya baru kemudian turun ayat ini. Sehingga pembahasan yang sedang kita bahas, awal mula yang turun adalah Al-Alaq. Kemudian setelah fatrah, beberapa saat tidak turun, baru turun surat Al-Mudaththir. Nah, kata beliau, wasammata ayatun yuqalu laha yuqalu fiha awwalu ma nazal. Di sana ada ayat-ayat yang dikatakan dia adalah awal mula yang turun. Ini seperti kebiasaan beliau rahimahullahu ta'ala membimbing kita bagaimana menjama' bainal aqwal. Menjama' bainal aqwal, pendapat-pendapat yang ada, riwayat-riwayat yang ada. Setelah beliau mentahqiq, menjelaskan bahwasanya awal mula yang turun al-itlaq adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Kemudian surah Fatrah turun surat Al-Mudathir, beberapa ayat surat Al-Mudathir. Lalu bagaimana dengan ada ayat-ayat yang dikatakan dia adalah awal mula yang turun? Wal muradu, jawabannya yang dimaksud itu kata beliau adalah awwalu ma nazala bi'tibari syai'in mu'ayyan. Ayat-ayat tersebut dikatakan awal mula yang turun, maksudnya awal mula turun dilihat dalam permasalahan tertentu. Fatakunu awaliyatan muqayyadah, berarti awalinya awaliyah muqayyadah, itibar muqayyad bi masalah muayyan. Contohnya misal hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sahihain anna Abu Salamah ibn Abdurrahman sa'ala bertanya ayyul qur'ani unzila awwal, mana dari Al-Quran yang pertama kali turun? Qala Jabir, ya ayyuhal mudaffir. Qala Abu Salamah, umbi'tu, aku diberi kabar, annahu iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Qala Jabir, la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan mengabarkan kepadamu kecuali yang dikabarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallam jawartu fi Hira, falamma qudiyat jawari habatat. Yani Jibril alaihi salam. Padahal hadis wa fihi fa ataitu Khadijah. Aku pun datang kepada Khadijah, wa qultu dathiruni wa subbu alayya ma'an baridan. Selimutilah aku, ya, jurkanlah kepadaku air yang dingin. Qala wa unzil alayya, diturunkan kepadaku, ya ayyuhal mudaththir ila qawli wa ruzafatu. Qala Sulaiman rahimahullah, fa hadhihi al-awaliyah allati dzakarha Jabir. Ini kata beliau awaliyah yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu adalah bi'tibar awal ma nazala ba'da fatratil wahyi atau awal ma nazala fi sya'ni risalah. Awaliyah yang disebutkan Jabir yang pertama kali turun adalah ini ayat ya ayyuhal mudaththir, itu awaliyah dilihat dari apa yang turun pertama setelah fatrah, setelah beberapa saat tidak turun wahyu, yang pertama turun lagi adalah ya ayyuhal mudaththir. Atau awal yang dimaksud oleh Jabir adalah awal mula yang turun, ya, beliau menjadi rasul. Awal menjadi rasul bisa risalah. Lianna ma nazala min surat Iqra, apa yang turun dari beberapa ayat dalam surat Iqra tadi, sabatat bihi nubuwatun nabi, sabat bihi nubuwatun nabi sallam, sabit dengannya kenabian rasul. Wa ma nazala min suratil mudaththir, apa yang turun dari awal surat mudaththir, sabatat bihi ar-risalah, tetap dengannya kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Biqolihi kum fa'anzir. Walihal daqad ahlu ilmi, dan karena itu berkata ahlu ilmi di antara Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah dalam salah satu usul. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi'iqra, diangkat menjadi Nabi dengan Iqra, wa ursida bil mudathir. Kesimpulannya, apa awal yang turun secara mutlak alal itlaq adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah fatrah turun ayat ya ayyuhal mudatsir. Itu tahqiq yang ada. Adapun riwayat Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau awal yang turun ketika ditanya Abu Abdurrahman, Abu Salam bin Abdurrahman, awal yang turun adalah ya ayyuhal mudatsir, itu jawabannya 2. Yaitu awal yang turun setelah fatrah atau awal yang turun ya kepada beliau menjadi rasul. Demikian jawabannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.